coba untuk bersenandung, menghibur hati yang kecewa kerana cinta. Cintaku yang suci dikhianati, kasih yang ku sayangi kenapa begitu susah untuk melupakan cerita kenangan indah saat bersamanya. Aku sakit, hatiku pilu, aku benci namun aku masih rindu padamu. Tak tahu apa yang harus aku perbuat saat ini. Hatiku membenci, namun aku rindu. Mengapa rasa ini selalu saja ada? Aku sakit, hatiku pilu, namun aku masih rindu. Aku sakit, hatiku pilu, namun aku masih rindu. Begitu susah untuk melupakan cerita kenangan indah saat bersamanya. Aku sakit, hatiku pilu, aku